Mitra Bisnis, Khatibah Sri resmi diangkat menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardoyo yang menjabat Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah pihak memuji keputusan SBY yang dinilai memilih orang yang tepat. Namun tidak sedikit orang yang meragukan apakah Khatibah Sri dapat melakukan pekerjaannya dengan baik seperti ketika dirinya belum masuk dalam kabinet SBY Budiono. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai pengangkatan Khatibah Sri menjadi Menkeu yang baru ini? Ya, kalau kita menganggap dia cukup orang yang tepat lah ya untuk bidang keuangan sekarang, biarpun tentu 1,5 tahun kita tidak bisa mengharapkan banyak bahwa dia bisa cari terobosan macam-macam ya. Tapi buat kita kan yang paling penting bagaimana dia menjaga fiskal policy kita ini, kebijakan APBN-nya, dan juga tentu harus bisa bekerja sama juga dengan menteri-menteri ekonomi lain untuk mencari apa yang harus dia lakukan untuk mempercepat juga menjaga investasi yang masuk, bagaimana mempercepat pembangunan ini, karena APBN ini pelaksanaannya sekarang ini kan tersedat-sedat semuanya karena subsidi yang terlalu besar itu. Jadi ini saya harapkan dia bisa melakukan ini tentunya, dan tentu sekarang ini bagaimana tentu harus semua harus bantu dia juga bagaimana dia menghadapi DPR ini untuk melakukan terobosan terhadap yang namanya anggaran belanja perubahan ini. Itu menurut saya yang harus kita lihat dia punya kemampuan dia. Tapi kalau secara profesional dan secara apa background dia sebagai anak muda sebelumnya, saya pikir dia sih pasti bisa. Nah, banyak yang berpendapat Menkeu sebelum Khatib seperti Sri Mulyani dan Budiono merupakan orang yang profesional dan sangat dihormati di bidang finansial. Namun, nama mereka saat ini malah diseret-seret kasus dugaan korupsi. Apakah hal yang sama bisa terjadi pada Khatib Basri, Pak? Saya pikir ya, apapun ya, saya pikir profesionalisme Sri Mulyani dan Budiono ini menurut saya itu jadi korban karena politik, bukan karena profesinya, bukan karena ketidaksuksesnya di Departemen Keuangan mereka ya. Jadi kita jangan menyamaratakan bahwa karena beberapa kesalahan yang terjadi karena masalah krisis moneter, penilaian mengenai KSK, terutama Bank Century, itu langsung you langsung mengkondem bahwa orang ini tidak betul, dan lain-lain. Sebenarnya di bawah mereka itu sih cukup baik, kita punya situasi daripada ekonomi kita, waktu mereka jadi menteri dan lain-lain. Tapi bahwa sekarang ada politisasi sehingga mereka harus dikorbankan, yaitu adalah konsekuensi daripada you berpolitik di Indonesia ini kan. Jadi saya pikir jangan kita ini anggap bahwa Khatib juga akan terjadi yang sama gitu ya. Selama itu semua itu kan seharusnya yang bertanggung jawab itu kita kan presidential cabinet. Kan ini harus bertanggung jawab presiden kan. Jadi presiden juga harus membela kalau anak buahnya itu memang bekerja sesuai dengan dia punya mau dan sesuai dengan apa yang dia putuskan. Tapi jangan cuci tangan dong kalau dalam soal-soal itu. Saya juga nggak setuju soal-soal itu di mana orangnya jadi korban hanya karena you nggak mau tanggung jawab begitu sebagai presiden. Itu nggak baik menurut saya. Ya, tapi saya kok nggak melihat bahwa itu akan terjadi lagi terhadap Khatib Basri ya. Sebab you nggak bisa taruh orang-orang politik menjadi bagian keuangan, nanti keuangannya kalau dicuri gimana? Kalau keuangan itu tempat duitnya, bagaimana kalau itu terjadi? Jadi ini semua ya, kita harus sama-sama menjaga ya negara kita ini, dan tidak ada orang yang perfect lah, orang manusia Superman itu nggak ada. Dan bahwa you merasa bahwa orang itu bisa semua, dan semua itu mesti kita curigai, dan semua itu kita melihat semua dari segi negatifnya. Semua lu sudah nggak percaya terhadap manusia di Indonesia ini, kapan lu mau maju? Ini bangsa kita ini kalau sudah nggak ada trust satu sama lain lagi, lu mau maju negara ini lu lupakan saja. Itu kan cari mati sama-sama kita ini. Kalau semua-semua dianggap orang itu semua jelek, semua gak becus, semua bisa begini, begitu. Itu kan semua orang ngomong itu yang gak ngerti soal. Atau yang main-main politik aja. Atau ada kepentingan macam-macam. Saya melihat ini, kita harus melihat dari kacamata yang lebih objektif gitu loh. Jangan melihat dari kacamata orang curiga ini, orang bicara begini, belum apa-apa, lu udah curiga orang. Belum lu buktikan sendiri ya. Jadi yang ini yang saya pikir bikin rusak bangsa kita karena kita ini sudah mulai tidak percaya satu sama lain karena kita paling hebat sendiri. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.